Baik, tidak apa-apa, kita ulang sedikit. Kita masuk pada kitab Aina Nahnu Min Akhlaqis Salaf. Di mana posisi kita dari akhlaknya para salaf. Ini pada judul yang ketiga, poin yang menyebutkan tentang para salaf dan kebencian dengan ketenaran. Karena syuhrah, tenar itu bisa mematahkan tulang punggung. Apa maksudnya? Bisa menghancurkan amal. Kecuali jika dia tidak meminta, terkenal dengan ibadahnya, itu beda. Itu busra ajilun lil mukmin, kabar gembira yang Allah segerakan di dunia ini untuk orang mukmin. Qala an Habib ibni Abi Thabit, dari Habib ibni Abi Thabit, anak laki-laki Abi Thabit. Qala kharaja ibnu Mas'ud dhata yaumin fattaba'ahu nasun. Ibnu Mas'ud Abdullah suatu hari keluar rumah. Beliau seorang imam, diikuti oleh manusia. Faqala lahum, lantas beliau pun berhenti. Kemudian berkata kepada mereka yang mengikuti beliau, alakumul hajah, kalian punya urusan? Qalu la, tidak wahai Ibnu Mas'ud, kami enggak ada sesuatu yang kami inginkan darimu. Walakin aradna an namshi ma'ak, kami cuma pengin berjalan bersamamu dan di belakangmu saja. Perhatikan, cuma pengin berjalan di belakang beliau. Qala irji'u, jangan, kembali kalian. Fa innahu dhillatun litabi, yang demikian itu tidak bagus bagi kalian. Wa fitnatun lil matbu', dan fitnah bagi yang diikuti. Ya, yang tadinya dia tidak punya pengikut, tiba-tiba punya pengikut. Ya, itu apa? Itu akan semakin ya membawa hati ini untuk menyelisihi keikhlasan. Ya. Jadi syuhrah itu terkadang bisa menghancurkan amalan kita. Yang tadinya ikhlas menjadi tidak ikhlas. Kenapa? Sebab syuhrah, tenar. Masya Allah, ini beliau tidak mau sekedar diikuti. Karena apa? Khawatir fitnah menimpa beliau. Hati ini lemah. Jangankan kok diikuti banyak pengikut, dipuji saja. Ya, dipuji itu sudah membahayakan. Kalau tidak percaya, silahkan hadapi pujian dengan celaan. Kita kalau dicela, bagaimana diri kita? Marah. Kalau dipuji, senang. Pas ibadah sudah ikhlas-ikhlas dicela, marah kita. Ya, ibadah dipuji, senang kita. Itulah ujian. Dan ujian yang mayoritas kita ini belum kuat dengan celaan. Kalau dipuji, ya sebenarnya paling bahkan kita tidak kuat tapi senang. Ya sebenarnya tidak apa-apa. Tetapi orang yang ikhlas itu tidak memandang yang memuji dan yang mencela. Ada yang memuji ya ibadah seperti biasa, ada yang mencela juga ibadah seperti biasa. Itulah orang yang ikhlas. Tanda-tanda kurang ikhlas itu kalau ada yang memuji semakin bertambah ibadahmu, ketika ada yang mencela semakin surut ibadahmu. Itu tanda kurang ikhlasnya ibadah kita. Ya, tinggal kita terapkan aja dalam hati kita. Ya, kalau kita suka dipuji dengan ibadah, ya, semakin bertambah ibadah kita, pas dengar selentingan kita dicela dengan ibadah kita, kita mengurungkan niat kita. Nah, itu perlu koreksi niat. Jangan-jangan saya enggak ikhlas. Dan ibadah yang ikhlas itu enggak melihat pujian, enggak mendengar, demikian pula enggak terpengaruh dengan celaan. Ibadah itu ujian. Wa anil Harith ibn Suwaid qala qala Abdullah lau ta'lamu ma a'lam min nafsi hafaitum ala ra'si at-turab. Dari Harith ibn Suwaid berkata Abdullah ibn Mas'ud, sekelas beliau, sahabat yang mulia, ya, turjumanul Quran, penterjemah Al-Quran, penjelas ayat-ayat Al-Quran, Abdullah bin Mas'ud. Beliau mengatakan, kalau seandainya kalian tahu siapa sejatinya diriku ini, ya, kalian akan ambil pasir, kalian akan taruh di kepalaku, saking hinanya diriku. Kalau kita siapa? Ya, sungguh kita ini, ya, jauh dari beliau dan lebih pantas mengucapkan yang demikian. Apa tujuannya? Membina dan mendidik hati supaya tidak mudah apa? Terfitnah. Nah, hati ini lemah sekali. Hati kita ini sangat lemah. Dengar pujian semangat, dengar celaan jatuh. Hati yang kuat, hati yang dibimbing dengan ilmu. Jadi belajar, belajar, belajar, terus belajar dan belajar dan belajar, terus belajar menghafal, membaca, belajar memahami, terus seperti itu. Ya, nanti akan ketemu sendiri. Ya, akan ketemu sendiri. Jadi ketika melewati ujian-ujian kayak gini, oh ini ujian, saya punya ilmu seperti ini. Bismillah, tak terapkan. Nah, itu namanya ilmu bermanfaat. Ilmu di saat ujian datang hadir. Ya, di saat musibah menimpa hadir ilmu itu. Itu yang dikatakan ilmu bermanfaat. Ilmu yang tidak bermanfaat di saat ujian, ilmunya menghilang. Ya. Itu yang repot. Lama belajar di saat ujian, tiba-tiba ilmunya lenyap. Ini yang kita khawatirkan. Hal yang serupa disebutkan dari Bustam Ibnu Muslim. Beliau berkata, "Kana Muhammad Ibnu Sirin idza masyama'ahu rajulun qam." Ibnu Sirin, seorang alim dari ulama kita. Satu lagi. Apabila beliau berjalan dan bersamanya ada laki-laki, beliau bangkit dan mengatakan, "Alakah hajah, kamu punya kebutuhan?" Ya, kemudian dia berkata, "Apabila punya, maka ditunaikan kebutuhannya." Apabila dia kembali lanjut berjalan sama dia, dia pun mengatakan kepada yang berikutnya, ada urusan yang bisa aku sampaikan. Seperti itu. Artinya apa? Amalan-amalan beliau ini adalah sebagai penjaga diri kita. Ya. Kalau misalkan diri kita memang justru terbalik, akan kuat dengan dua orang dan itu terbaik. Cari teman-teman kita, kumpul dengan mereka. Kenapa? Asyaiton ma'al wahid. Setan itu bersama sendirian. Kalau antum suka sendirian, setannya banyak. Males taklim lah. Pas jam taklim, pas sibuk. Ya. Pas gak ada taklim, pas kosong. Aneh kan? Antum kalau pas jam taklim, ada kesibukan. Pas gak ada taklim, luang waktunya. Itu setan. Disibukkan. Dan diantara tanda, ya, berhasil kita insyaallah, ya, bisa untuk memberikan waktu dengan ilmu. Karena ilmu itu pahalanya besar. Wallahu ta'ala alam sawab. Nattafi laguna. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.